Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, masih kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu at-tafaqquh fid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala beserta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan hadis yang ke-27, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu kata beliau radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Dan telah kita sebutkan makna fitrah di sini ay al-Islam, yaitu ajaran yang terkait dengan kebersihan, karena telah disebutkan oleh mu'alif di sini, fitrah di sini erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Ajaran Islam yang terkait dengan kebersihan itu ada 5 perkara, dan telah kita sebutkan 5 perkara dalam hadis ini bukanlah sebuah pembatasan, karena di tempat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asrun min sunanil mursalin atau asrun minal fitrah, ada 10 perkara termasuk daripada fitrah. Di antara fitrah tersebut atau ajaran Islam yang terkait dengan kebersihan adalah al-khitan, yaitu sunat. Kemudian yang kedua adalah wal-istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah waqsus syarib, memangkas atau memotong atau memendekkan kumis. Kemudian yang keempat adalah wataklimul adhafir, memotong kuku. Dan yang kelima yang disebutkan dalam hadis ini adalah wanadful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan telah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh syarah di sini tentang hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sunnah-sunnah fitrah. Di antaranya adalah dalam rangka kebersihan atau taharah, dan juga al-jamal, dalam rangka keindahan. Kemudian kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh syarih di sini. Kata syarih di sini, wabil jumlah, maka secara ringkas atau kesimpulan, fa izalatu hadhil asyai min mahasinil Islam, bahwasannya menghilangkan perkara-perkara ini, yaitu khitan, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, memangkas kumis atau memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan sunnah-sunnah fitrah yang lainnya. Naam, ini di antara hikmahnya adalah min mahasinil Islam, menunjukkan keindahan, keelokan agama Islam. Dan mungkin atau hampir tidak ada ajaran-ajaran ini ada pada agama yang lain. Ya. Naam, hanya di dalam Islam tidak hanya masalah besar yang dibahas seperti jihad, solat, puasa, zakat. Dibahas pula di dalam agama Islam masalah-masalah yang kecil yang mungkin dianggap oleh sebagian manusia itu hal yang sepele. Sebagai contoh misalnya yang telah disebutkan oleh para ulama adalah buang hajat. Apakah buang air kecil ataukah buang air besar? Di dalam agama lain itu ya hampir tidak ada aturan-aturan. Naam, di dalam buang hajat. Akan tetapi di dalam agama Islam itu ya diatur. Ya, sebelum kita masuk ya ke tempat buang hajat, apakah mirhad atau hammam, ya itu kita harus berzikir dahulu. Begitu juga ya setelah kita masuk ya di tempat buang hajat, kita tidak diperbolehkan berbicara ataukah ya, membaca ayat dari ayat Al-Qur'an ya atau berzikir. Begitu juga tatkala dia buang hajat ya, dia harus menunaikannya secara bersih ya. Naam, begitu juga tatkala dia selesai ya, sebelum dia keluar atau setelah dia keluar, dia juga harus berdoa. Maka inilah diantara keunggulan atau keindahan yang ada pada agama Islam. Kemudian kata syair di sini, alladzi jaa bin nadhafati wat taharati. Di mana agama Islam itu datang yang memerintahkan perkara-perkara kebersihan. Akan disebutkan di sebagian riwayat at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu salah satu cabang atau bagian dari iman. Jadi, tatkala seorang itu menjaga kesucian, kebersihan, kerapian, ya menunjukkan itu di antara tanda dari tanda keimanan. Kemudian wa ta'dibu wa tahdzib. Di antara pula ya faedah ya, kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini dalam rangka untuk mendidik dan membiasakan kita ya, mendidik dan membiasakan kita untuk hidup bersih. Dan dimulai ya sunnah-sunnah fitrah ini kalau bisa ya dari ya, kita masih kecil ya. Kalau anak kita atau anak didik kita itu belum mengerti, maka kita yang mencontohkan, mengajarkan, menganjurkan dan memerintahkan. Jangan kita alasan ya anak masih kecil ya kita biarkan terus menerus dalam kelalaian atau kesalahan, maka ini tidaklah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di beberapa hadis ya beliau tetap membenarkan ya anak kecil yang melakukan kesalahan, tidak dibiarkan begitu saja. Ya dikhawatirkan nanti kalau terus-menerus dibiarkan, anak tersebut ya akan hidup di atas kebiasaannya. Ya, oleh sebab itu di dalam Islam ya tetap anak kecil kita ya perintahkan untuk melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan kejelekan, maka kita harus mencegahnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih seperti kisahnya Umar ibnu Abi Salamah. Beliau mengisahkan ketika beliau masih kecil, kuntu ya gulaman, kata beliau, fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku adalah seorang anak kecil yang berada ya di pangkuan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, kata beliau, tatishu fi shaffa. Dan pada saat itu Pada saat makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau ya itu kemana-mana. Ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Ya gulam, kul bismillah, ya. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, ya, ucapkanlah, bacalah olehmu bismillah terlebih dahulu. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang terdekat dari dirimu. Maka hadis ini ya memberikan faedah kepada kita ya untuk kita mengajarkan adab-adab Islam ya kepada ya semuanya, tidak terkecuali kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak melakukan kesalahan, kita luruskan. Ya, kita benarkan. Jangan dengan anggapan dia belum mudeng, dia masih kecil, ya umurnya belum baligh, ya kemudian kita biarkan dia melakukan kesalahan. Ya, tidak demikian. Ya, dikhawatirkan anak tersebut ya hidup di atas kebiasaan yang jelek. Dan dikhawatirkan pula dia bisa merugikan orang lain. Betapa banyak ya disebabkan kelalaian orang tua ya mengawasi atau mendidik anaknya sehingga anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, merusakkan barang orang lain, bahkan ada yang ya menyebabkan orang lain cacat ya, melempar batu, melempar meja ya, nam kena saudaranya yang ujung-ujungnya matanya cacat. Nam na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata mu'alif di sini atau asyari di sini, liyakunal muslimu ala ahsani halin wa ajmali suratin. Sehingga takala seorang muslim itu membiasakan dirinya mengamalkan sunnah-sunnah fitrah yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar muslim tersebut itu berada di atas ya keadaan yang bagus atau dalam bentuk yang paling bagus. Naam. Jadi di antara tujuan atau hikmah kenapa kita diperintahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini, tujuannya adalah di antaranya agar kita hidup di atas ya sesuatu yang bersih, yang indah, yang elok, ya enak dipandang mata. Naam. Kemudian fa innan nadhafata minal iman. Karena kebersihan itu ya sebagian dari iman, ya at-tuhuru syatrul iman. Kemudian kata syarih di sini, ma yukhadhu minal hadis. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Yang pertama adalah anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin. Bahwasannya fitrah Allah ya, ajaran Islam itu mengajak seseorang kepada setiap kebaikan. Dan ini harus kita imani. Ya, harus kita imani. Nah, harus kita imani, harus kita percayai ya sepenuhnya tanpa ada sedikit pun keraguan bahwasannya segala perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga segala perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti mengandung kebaikan. Begitu juga kita harus meyakini dan mengimani secara yang menyeluruh bahwasannya larangan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga termasuk di dalamnya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti di dalamnya terdapat kejelekan, terdapat kemudaratan, baik yang kita ketahui mudaratnya, hikmahnya ataupun tidak. Kemudian kata syarah di sini, wa tab'udu an kulli syarr. Begitu juga ya, ajaran Islam, fitrah Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan seseorang dari sekian atau setiap kejelekan. Seperti yang telah kita sebutkan, ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan khitan sunat kepada laki-laki Di antara tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran yang ada di kulfah, yang ada di selaput atau kulit yang menutupi zakar. Begitu juga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-istihdad, ya, untuk mencukur, ya, bulu kemaluan, memangkas kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Nah, di antara ya faedahnya adalah untuk menghilangkan kotoran, ya, menghilangkan sesuatu yang jelek yang ada padanya. Kemudian faedah hadis yang kedua adalah anna hadhil hisal al-khamsa al-karimatah min fitratillah allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Yang kedua di antara faedah yang ada pada hadis yang mulia ini, bahwasannya lima perkara yang mulia ini yang disebutkan dalam hadis ini itu termasuk fitrah Allah. Dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah di sini, yaitu al-Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Ya, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, ay 'alal Islam, yaitu di atas Islam. Jadi yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah termasuk dari ajaran-ajaran agama Islam yang erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Allati yuhibbuha, yang itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Sehingga ini termasuk ibadah. Ya. Naam, dan telah disebutkan oleh para ulama di antara alamah atau tanda dari tanda-tanda bahwasannya sesuatu itu adalah ibadah. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah apabila itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara diperintahkan Allah, begitu juga diperintahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau salah satu dari keduanya, menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Dan tanda pula yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya sesuatu itu adalah ibadah kalau dilarang, ya, untuk dipalingkan atau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu tersebut dilarang untuk diberikan atau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut adalah ibadah. Sehingga tatkala kita mengamalkan sunnah-sunnah ini, naam, kita niatkan dengan niat ibadah. Kemudian faedah hadis yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah anna dinal islamiyah jaa bin nadhafati wal jamali wal kamali. Bahwasannya agama Islam ini itu datang membawa sesuatu atau membawa hal-hal yang erat kaitannya dengan kebersihan, keindahan dan kesempurnaan. Jadi tak kala kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu mengajak seseorang agar orang tersebut, ya, menjadi bersih, menjadi baik, ya, baik zahirnya maupun batinnya. Begitu juga mengajak kepada sesuatu yang naam kesempurnaan. Kemudian yang keempat, di antara faedah yang ada pada hadis yang mulia ini, masyru'iyatu ta'ahudi hadhil asya', disyariatkan untuk kita memperhatikan perkara-perkara ini. Wa adamul ghaflati anha, dan ya kita dilarang untuk melalaikan, ya, atau meninggalkan sunnah-sunnah fitrah yang ada pada hadis ini. Dan para ulama naam membahas kapan, ya, sunnah-sunnah fitrah ini diamalkan. Ya, kapan, ya, sunnah-sunnah fitrah ini diamalkan. Bahkan diantara para ulama membahas, ya, waktu yang paling afdol kapan kita melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini. Terjadi khilaf, ya, di tengah-tengah para ulama, naam, tentang waktu yang paling afdol mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini. Sebagian para ulama, dan ini pendapatnya jumhur para ulama, mereka berpendapat Sunnah-sunnah fitrah itu paling bagus diamalkan, dikerjakan pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Adapun hadis tentang masalah ini, ya, telah disebutkan oleh para ulama, tidak ada hadis yang sahih, hanya saja ada athar. Ya, ada perbuatan sahabat. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Kubrah, An-Nafi' an Abdullah bin Umar. Ya, dari Nafi' muridnya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan dalam riwayat tersebut, kana yuqallilu azfarahu wa ba'dha syawaribihi fi kulli jum'atin. Kana yuqallilu azfarahu, dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma biasa, ya, beliau memangkas atau memendekkan kuku-kuku beliau, wa ba'dha syawaribihi fi kulli jum'atin, pada setiap hari Jumat. Sehingga sebagian para ulama seperti jumhur para ulama, mereka berpendapat waktu yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling baik, ya, untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini adalah pada hari Jumat. Ada juga pendapat sebagian para ulama mengatakan hari Kamis. Ya, ada juga yang berpendapat hari Kamis. Yang jelas, na'am, tidak ada, ya, hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, na'am, tentang waktu yang afdal. Yang ada itu adalah asar-asar, ya, atau pendapat-pendapat yang datang dari para sahabat. Hanya saja disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu, ya, memberikan batasan waktu untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini, yaitu tidak melebihi 40 hari. Ya, tidak melebihi 40 hari. Hal ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qasi syaribi wa taklimil adhafiri wa natfil ibti wa hakil anah alla tatruka aktsara min 40 lailatan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qasi syarib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan, ya, tenggat waktu atau batasan waktu kepada kami, ya, fi qasi syarib, ya, untuk memangkas kumis, wa taklimil adhafir, dan memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa hakil anah, wa hakil anah, dan na'am, memangkas atau menghilangkan bulu kemaluan, alla tatruka aktsara min 40 lailatan, ya, tidak melebihi 40 hari, ya, tidak melebihi 40 hari. Karena biasanya, ya, kalau sudah lebih dari 40 hari, ya, apa yang diperintahkan untuk dihilangkan ini, ya, biasanya sudah banyak, ya, kuku sudah panjang, ya, kumis sudah, ya, tumbuh lumayan, ya, bulu ketiak dan seterusnya, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini tidak melebihi 40 hari. Ya, kapan saja kita lihat, ya, kuku kita sudah panjang atau sudah hitam, lebih-lebih kalau kita kerja di tempat yang, maaf ngomong, yang kotor misalnya, ya, memegang tanah atau yang semisalnya, itu lebih mudah, ya, kuku kita panjang. Naam, ya, kapan saja kita lihat, ya, kuku kita sudah panjang, sudah kelihatan hitam, ya, maka alangkah baiknya kita tidak menunggu 40 hari. Ya, tidak menunggu harus hari Jumat. Telah kita sebutkan, ya, khilaf di tengah para ulama, ya, waktu yang afdal, sehingga kapan saja diperbolehkan. Ya, kapan kita melihat sunnah-sunnah fitrah ini sudah harus kita hilangkan, ya, kita amalkan, maka kita amalkan. Tidak harus menunggu ya sudah kuku sudah panjang dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kelima, di antara faedah yang ada pada hadis yang mulia ini, al-adadu khamsatun huna laisa hasron. Jumlah sunnah fitrah yang disebutkan di sini lima perkara itu bukanlah pembatasan. Fa inna mafhumal adadi laisa bihujjatin. Ya, karena sesungguhnya ya jumlah bilangan yang difahami di sini bukanlah ya sebuah hujjah. Jadi jangan kita terfokus ya na'am atau ya berkutat ya dengan angka di sini. Ya terkadang ya jumlah itu ya yang disebutkan di dalam ayat atau dalam hadis terkadang itu bukanlah pembatasan. Di antaranya adalah sunnah-sunnah fitrah ini. Karena di hadis yang lain disebutkan itu 10 perkara. Asrun min sunanil mursalin atau asrun minal fitrah. Ya begitu juga masalah-masalah yang lain. Ya seperti misalnya sebagaimana yang telah kita contohkan dalam bab al-asma wa sifat tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sebagian dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu innalillahi, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghitung di sini maksudnya adalah mempelajari ya maknanya, mengamalkan kandungannya. Ya bukan sekedar ya dibawa zikir. Ya. Tidak cukup demikian. Ya, kita harus juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan itu 99 nama dan kata para ulama 99 nama tersebut bukanlah pembatasan. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, ya ada pula nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Tidak Allah Subhanahu wa taala beritahukan atau sebutkan kepada salah satu makhluknya atau disebutkan di dalam hadis atau di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata syarih di sini, waqad jaa fi sahih muslimin. Dan sungguh telah datang pada sahih al-Imam Muslim. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru min anwa'il fitrah fi kulli mawdhi'in ma yunasibuhu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara jenis-jenis fitrah, di antara jenis-jenis ajaran Islam yang erat kaitannya dengan kebersihan pada setiap tempat sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan telah kita sebutkan, disebutkan di hadis yang lain itu ada 10 perkara, ya, termasuk pula bersiwak, ya. Bersiwak ini sudah kita bahas. Ini pula termasuk sunnah-sunnah fitrah, begitu juga watinsyakul ma' yang menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung, na'am wa ghuslul barajim, begitu juga menyelah jari jemari dan seterusnya dari sunnah-sunnah fitrah yang lain. Kemudian yang keenam di antara faedah dari hadis yang mulia ini, qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, yata'allaku bihadihil khisali fawaidu diniyatun wa dunyawiyatun minha tahsinu ilahiyatin wa tanzifi albadani wal ikhtiyati litaharati. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, perkara-perkara yang diperintahkan di dalam hadis ini itu memiliki faedah baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Di antaranya adalah dalam rangka untuk membaguskan, ya, membaikkan rupa seseorang. Ya, tak kala kita melaksanakan sunnah-sunnah fitrah ini, insyaallah akan membaguskan ya, jasad kita. Ya, kalau misalnya kumis kita pangkas, ya itu akan membuat kita bagus. Coba antum perhatikan, ya, orang yang kumisnya tidak dipotong, bahkan ada sebagian orang ya digelari dengan Pak Kumis, ya, karena kumis yang panjang, jenggot yang dihilangkan sampai menutupi mulutnya. Kadang kita gatel juga, ya, pengen memangkasnya, ya, tapi dia merasa aman saja, ya, padahal itu melihatnya kita sudah geli, ya, atau terasa kotor, ya. Nah, jadi diperintahkannya sunnah-sunnah fitrah ini dalam rangka untuk membaguskan rupa atau jasad seorang. Kemudian diantara pula faedahnya adalah sebagaimana yang telah kita singgung, untuk membersihkan badan seorang. Ya, kalau kita menghilangkan, memotong kuku yang sudah panjang, terlebih yang sudah hitam, baik yang ada di jari tangan maupun di jari kaki, ya, kalau kita bersihkan itu menjadi indah, ya. Nah, jangan kita pelihara, ya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian pemuda-pemudi yang sengaja memanjangkan kuku-kuku mereka. Begitu juga tatkala kita memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, ya. Dan terkait dengan bulu ketiak ini, sebagian para ulama berpendapat yang paling afdol itu dicabut, ya. Yang paling afdol apakah dicabut atau dicukur? Sebagian para ulama menyebutkan yang afdol itu dicabut, karena arti daripada nadfu itu artinya mencabut, ya. Dia dicabut, ini yang paling afdol. Hanya saja tidak dilarang kalau seorang tidak berani, ya, tidak berani mencabut bulu ketiak, mungkin khawatir sakit, ya, atau takut atau alasan yang lainnya. Kalau dia mau memakai gunting atau alat cukur yang lainnya, silakan. Adapun kalau untuk bulu kemaluan itu, ya, para ulama menyebutkan dicukur, ya. Ini dilihat dari sisi bahasa. Makna istihdad itu dari kata al-hadid. Ya, hadid itu artinya besi atau alat cukur seperti Musa, ya. Dan dari sini memberikan faedah kepada kita, ya, betapa bagusnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memerintahkan itu sesuai dengan maqam, ya, sesuai dengan keadaan, ya. Sesuatu ini diperintahkan dengan cara ini sesuai dengan keadaannya. Kemudian kata Malik di sini, wal ikhtiyat litoharah, dalam rangka menjaga, ya, kesucian. Ya, khawatir kalau kita tidak menghilangkan, ya, sesuatu yang harus kita hilangkan itu tempat menempelnya kotoran atau najis yang ini mempengaruhi, ya, kesucian kita. Kemudian diantaranya juga ada faedah wa mukhalifatu syiaril kuffar. Ya, dalam rangka untuk menyelisihi syiar, kebiasaan yang nampak, ya, dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir sebaliknya, ya, sebaliknya daripada sunnah-sunnah fitrah ini. Ya, mereka tidak dikhitan, tidak disunat. Padahal di sunat itu ada faedah-faedah yang lain. Wal istihdad, mereka juga, ya, tidak mencukur bulu kemaluan, tidak memangkas kumis, bahkan sebaliknya mereka memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Ya, mereka juga tidak memotong jari kuku. Ya, begitu juga mereka tidak mencabut bulu ketiak dan sunnah-sunnah fitrah yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita amalkan ini, kita menyelisih mereka, dan ini, ya, termasuk amalan Islam. Kita diperintahkan untuk senantiasa menyelisihi, ya, tata cara khusus dari orang-orang kafir atau disebut dengan tasyabbuh. Ya, kita tidak diperbolehkan tasyabbuh, menyerupai cara khusus yang ada atau ciri khusus yang ada pada orang-orang kafir. Kemudian faedahnya juga adalah wamtithalu amri syari', dalam rangka untuk mengamalkan perintah syariat. Ya, bukan hanya alasannya untuk kebersihan, lebih dari itu. Takala kita mengamalkan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar kita harapkan adalah pahala. Ya, adalah pahala. Ya, terlepas dari faedah-faedah yang lain yang kita dapatkan dari unsur kebersihan. Akan tetapi yang paling besar yang harus kita niatkan adalah ikhlas, ya, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirih dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh di antara faedah yang ada pada hadis yang mulia ini, annama yaf'aluhu al-ana asyabbanu wasyabbatu min tatwilil adhafir wa ma yaf'aluhu adh-dhukuru min i'fa'i syawarib minal umuril mamnu'ati syar'an. Bahwasannya apa yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi ya, pada saat ini ya, yang mereka memanjangkan kuku-kuku mereka, dan apa pula yang mereka lakukan, dan ada pula yang dilakukan oleh para laki-laki ya, yang mereka na'am membiarkan kumis-kumis mereka, maka ini semua termasuk perkara-perkara yang dilarang ya dari sisi syariat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian, bahkan mungkin kita bisa mengatakan sebagian besar ya, karena banyak yang mengamalkannya ya. Sebagian besar para pemuda dan pemudi ya, itu mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Bahkan mereka menganggapnya indah ya. Padahal ini adalah salah satu bentuk ya, na'am bisikan atau tipu daya iblis. Di antara tipu daya iblis yang disebutkan oleh para ulama adalah menganggap baik sesuatu yang jelek, menganggap indah sesuatu yang kotor. Ya, itu di antara tipu daya iblis terhadap diri seorang. Ya, sehingga kenapa kalau ada kemungkaran ya, kita diperintahkan untuk mengingkarinya. Ya, kalau kita mampu dengan tangan kita, kita ingkari. Kalau tidak mampu, kita ingkari dengan lisan kita, dengan kita menasihatinya dengan baik. Kalau pula tidak mampu, ya kita dengan hati kita. Karena itulah sekecil-kecilnya iman. Karena di antara tujuannya agar sesuatu tersebut tidak dianggap baik. Ya, kalau kita ingkari itu salah. Ya, ada dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Naam, kita ingkari, tujuannya adalah agar perkara tersebut ya memang dianggap jelek, memang mungkar, tidak menjadi kebiasaan. Khawatir nanti kalau kita biarkan sesuatu yang jelek tadi dianggap baik sehingga menjadi adat istiadat ya yang baik. Naam. Jadi ya, di antara tipu daya iblis adalah menganggap sesuatu ya yang naam jelek itu seperti baik. Seperti yang dilakukan oleh mayoritas atau kebanyakan para pemuda dan pemudi. Mereka memanjangkan kuku, bahkan di antara mereka ada yang mewarna-warnai. Ya. Naam, bahkan ada juga yang dikasih manik-manik. Ya, hiasan-hiasan. Naam. Ya. Maka yang seperti ini pada hakikatnya ditinjau dari sisi syariat itu tidaklah dibenarkan. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang kufar yang sudah dicontoh, yang sudah dianggap baik oleh mayoritas kaum muslimin. Secara tidak langsung mereka mengikuti ya, cara-cara mereka. Kemudian begitu pula yang dilakukan oleh laki-laki kaum muslimin yang mereka membiarkan kumis-kumis mereka ya, dan memangkas jenggot-jenggot mereka. Ya, ini juga termasuk ya, naam menyelisihi ya, syariat Islam. Naam, sehingga tidak boleh kita amalkan ya, apapun alasannya. Ya, apapun alasannya, apakah itu pekerjaan ataukah alasan yang lain karena malu atau yang semisalnya. Kalau kita punya jenggot tebal kita biarkan. Ya. Kalau kita kumis panjang kita pangkas, tidak sebaliknya. Allahu taala alam. Bismillah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.